Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم اخوان اعزكم الله الحمد لله hari ini kita diberikan kemudahan Allah Azza wa Jal untuk berkumpul di Masjid Baitul Salam ini tanggal 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 9 November 2019. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah di Amatil Ummah, penjelasan tentang kajian-kajian penting bagi kaum muslimin. Nah, kita sampai yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita sampai halaman 45 di kitab aslinya, dan di PDF-nya 41. Kaitannya dengan syarat la ilaha illallah. Kita ulangi, syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu munafilil jahl. Syarat la ilaha illallah yang pertama, al-ilmu. Ya, al-ilmu itu lawannya dari jahal, bodoh. Ilmu itu mengetahui. Dan untuk mendekatkan logika antum untuk menghafal syarat la ilaha itu adalah ketika antum bertemu dengan orang. Jadi al-ilmu munafilil jahl. Ilmu mengetahui, pengetahuan itu lawan dari jahal. Yang kedua, setelah tahu, kenal, kemudian yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin al-munafili syak war-raib. Yakin itu lawan dari ragu dan bimbang. Jadi hampir sama. Kemarin anak katakan juga kepada ikhwan, yang ingin mencari jodoh itu harus punya pengetahuan tentang jodohnya siapa. Artinya bertanya, ini fulanah ini kayak gimana. Kemudian kalau sudah yakin dengan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak ragu lagi, sudah nikah. Kemudian setelah yakin, maka dia ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas. Jadi sudah kenal, tahu, ilmu, mengetahui, kemudian yakin, memberikan keputusan, wis insyaallah nikah sama fulana. Baru yang kedua ikhlas. Setelah antum berakad, melakukan akad, antum ikhlas menerima dia apa adanya. Begitu juga di sini al-ikhlas. Munafi lisyirk war riya. Ini untuk walillahi masalul a'la, bagi Allah pemisalnya yang jauh lebih tinggi. Jadi yang katakan itu biar antum faham secara logika bagaimana menempatkan urutan syarat la ilaha illallah. Yang ketiga itu ikhlas munafi lisyirk, lawan dari syirik dan riya. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu munafilil kadhibi. Dan kita sampai di sini. Kalau secara keseluruhan ya, itu syarat la ilah ada 7 tambah 1 jadi 8. Nah, ini yang keempat adalah as-sidqu munafilil kadhib, kejujuran itu meniadakan kedustaan. Jadi orang yang sudah nikah ya, pertama dia pilih pasangan harus dengan ilmu, pengetahuan tentang calonnya bagaimana, kemudian yakin menentukan pilihannya sudah, kemudian sudah akad ikhlas. Setelah akad melakukan kehidupan bersama, dia pun harus jujur satu sama lain, tidak boleh dusta, karena dusta itu bisa menyebabkan malapetaka. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, yang itu yang keempat. Yang kelima, al-mahabbah munafi lil bughdi, cinta itu meniadakan benci. Sama halnya ketika antum sudah akad, sudah ikhlas tadi, kemudian sudah berlaku jujur, maka akan tumbuh rasa cinta. Dan rasa cinta itu meniadakan kebencian. Kalau sudah cinta, yang keenam adalah al-inqiyad munafi lisyirk litarki. Al-inqiyad munafi litark. Patuh. Patuh itu meniadakan ketidakpatuhan. Jadi kalau sudah tadi ikhlas, tadi pertama ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, ya. Setelah ikhlas itu berlaku jujur, sidq, kemudian tumbuh cinta. Jadi tumbuh cinta itu karena kejujuran. Jadi jujur baru cinta. Jadi kalau antum cinta kemudian baru jujur, terkadang susah. Ya. Kemudian wal inqiyad, patuh. Jadi kalau sudah ikhlas tadi nikah, kemudian sidq jujur, kemudian ada cinta, setelah ada cinta patuh. Sebagaimana seorang istri yang suka pedas, suaminya juga ikut-ikutan akan belajar makan pedas pula. Begitu sebaliknya. Maka di situ apa? Patuh. Kemudian setelah patuh, al-qabul munafi lirrad, menerima, menerima. Meniadakan rad, penolakan. Artinya apa? Menerima apa adanya, sudah. Sudah semua itu ada, menerima apa adanya. Sudah patuh, menerima apa adanya. Kemudian tambahkan yang kedelapan, ini khusus untuk Allah Azza wa Jal. Kalau tadi takribud dihannya tadi, bisa dipakai untuk manusia juga. Ya. Bisa dikiaskan untuk ketika kita seseorang ini menikah. Tapi yang kedelapan ini khusus untuk Allah Azza wa Jal. Apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kita mengingkari apa saja yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Paham sampai di sini? Nah, jadi cara menghafalnya syarat la ilaha illallah nanti antum jadi mudah. Pertama, ya harus ada ilmu. Orang mau nikah dengan calonnya harus punya ilmu. Keterangannya, CV-nya pakai gimana, datang kepada orang tuanya, dan bukan kemudian pacaran. Yang kedua, yakin. Sudah tahu ini, yakin, bismillah ya Allah, saya nikah. Yang ketiga, ya, ikhlas. Sudah tahu bahwasannya yakin untuk nikah, maka dia ikhlas. Ikhlas menerima apa adanya dia. Kemudian setelah ikhlas, dia apa? Sudah niat apa? Sudah ikhlas mengucapkan akad ijab kabul. Kemudian dia harus apa? Sidq, jujur. Jujur apa adanya. Apapun yang antum lakukan, jujur apa adanya. Dan tidak perlu kemudian antum mengulang masa lalu. Ngerti gak tuh? Masa lalu tidak boleh diulang. Ataupun tidak kemudian dibeberkan. Karena Allah Azza wa Jal bisa jadi memberikan antum itu jodoh-jodoh yang solehah. Itu untuk menutupi berbagai macam kesalahan dan dosa masa lalu antum. Sehingga di situ ketika antum mendapatkan wanita yang solehah, jangan pernah antum itu balik ke belakang. Balik ke belakang artinya apa? Membayangkan dulu saya masih jeliah kayak gini-gini. Ceritakan semua ke istrinya, tidak perlu. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang hasan diriwayatkan Ibnu Majah, at-taibu min dzambi kama la dzamba lah. Orang yang benar-benar bertobat karena Allah Azza wa Jalla, maka seolah-olah dia tidak punya dosa. Di masa lalu antum atau masa lalu kita yang jelek, masa lalu kita yang kurang bagus dan seterusnya, tidak perlu kemudian setelah antum nikah belak-belakan apa adanya dengan pasangannya, tidak perlu. Itu masa lalu. Dan Allah itu mencintai kita itu dengan cara skenario yang terbaik, yaitu adalah kita diberikan jodoh kita yang solehah, ya, taat kepada kita, sayang kepada kita, dan dia telah menjadi penyebab kita itu tidak kembali kepada masa lalu kita yang kelabu. Kemudian setelah jujur, nikah, ikhlas, kemudian jujur, kemudian akan timbul rasa sayang, cinta. Sehingga rasa cinta itu ada setelah nikah, bukan sebelum nikah. Kalau rasa cinta itu sebelum nikah, biasanya cepat bosan. Ya. Jadi al-mahabbatul munafiyah lil bughdhi. Mahabbah, cinta itu setelah tadi ikhlas, jujur, baru cinta. Karena apa? Dia sudah bisa membuktikan bahwasanya ketika awal berkomunikasi dengan pasangannya, dia belak-belakan, dia mengutarakan apa adanya, yang menjadi misinya dia, visinya dia, apa yang dia alami sehari-hari, apa yang memberatkan perasaan dia dan seterusnya, dia berbagi kepada pasangannya. Ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya, sekalipun itu masa lalu, ya itu buat masa lalu. Tidak perlu kemudian di dosa itu di kuak-kuak lagi atau di korek-korek lagi. Kemudian setelah ada cinta, al-inqiyad, patuh. Kenapa? Ya tadi yang saya katakan bahwasanya orang ketika sudah mencinta satu sama lain, menerima apa adanya, dia akan berusaha untuk mengimbangi. Yang paling untuk manusia, sesama manusia adalah pertama ada pemakluman. Oh, istri saya sukanya pedes nih. Yus lah. Saya belum bisa pedes. Tapi kemudian kelama-kelamaan Allah memberikan, ternyata pedes enak juga ya. Sama halnya juga suaminya senang kopi. Istrinya juga pelan-pelan senang kopi. Atau suaminya senang olahraga. Istrinya gak bisa olahraga, tapi paling gak ada pemakluman. Oh, ada olahraga, ya sudah. Ayo olahraga bareng. Seperti itu. Contoh. Kemudian, tadi setelah patuh, al-qabul, menerima. Menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya. Setelah sekian lama, ya sekian lama, antum itu mengarungi bahtera rumah tangga. Antum sudah tahu A sampai Z pasangan antum. Maka tidak kemudian mengeluhnya baru sekarang. Lah antum sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, baru mengeluh sekarang. Apa gunanya? Ya antum harus terima apa adanya. Disyukuri. Ya. Bahwa itu adalah yang terbaik buat antum. Ini contoh saja. Untuk takributihan, bagaimana menghafal syarat-syarat la ilallah yang kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan oleh sesama dengan manusia ke manusia. Tapi di situ untuk takributihan, untuk memudahkan logika, bukan untuk memahami nas sebagaimana yang seharusnya tercantum di sini. Karena kalau nas bicaranya lain. Tapi kita di sini istilah-istilah itu tidak akan nyantol ke kita kalau kita tidak ada takributihan, tidak ada pendekatan logika. Kayak misalnya apa? Jembatan keledai. Keledai itu tidak akan bisa nyebrang cepat kalau tidak ada jembatannya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi sebagai memudahkan untuk merangkai bahwasanya setelah syarat la ilallah itu ada 7. Tambahannya 8 khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Yaitu kita mengingkari dengan apa saja yang diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Kalau yang lainnya, dari pertama ilmu, kemudian yakin, ikhlas, kemudian sidq, kemudian mahabbah, kemudian inqiyad, kemudian qabul. Itu otomatis antum akan hafal ketika antum membayangkan apa yang terjadi pada diri antum. Paham sampai di sini? Ayo, Pak. Kemudian kita masuk pada ar-rabi' min syurutiha. Yang keempat. Yang termasuk syarat la ilallah. As-sidku munafilil kadib. As-sidku munafilil kadib. Jujur itu meniadakan kedustaan. Bi'an yakulaha sadiqan min qalbihi. Kama fil hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal man ma min ahadin. Anhu qal ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Ya, tisu mas. Nah, jadi di situ yang keempat ini, syarat yang keempat, as-sidqu munafilil kadhib, jujur itu meniadakan kedustaan. Bi an yakulaha shadiqan, yaitu seorang itu mengucapkan la ilaha illallah shadiqan, jujur, min qalbihi, jujur dari hatinya. Jujur dari hatinya. Kama fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Ma an Rasulullah SAW annahu qal, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, ma min ahadin, tidaklah seorang, yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dibarai dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, sidqan, sebagai bentuk kejujuran, min qalbihi, jujur dari dalam hatinya, illa, kecuali haramahullahu ala nar, Allah akan haramkan dia atas api neraka. Jadi Allah mengharamkan dia untuk masuk api neraka. Tapi di sini ada syaratnya, Pak. Sidqan min qalbihi. Jujur dari hatinya yang paling dalam. Jadi kalau terpaksa atau ingin cuma cari selapat, cari muka dan lainnya, tidak jujur, maka ini tidak menjadikan dia masuk sur apa masuk masuk apa? Masuk surga dan bebas dari api neraka. Makanya di sini fashtarata alaihi salatu wassalam, Nabi SAW itu memberikan syarat apa? As-sidqa fi hadil kalimat, dalam kalimat la ilallah. Was-sidqu fiha an yakuna ma yakuluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuhu. Ya. Dan jujur dalam kalimat la ilallah itu adalah jujur di dalamnya, dalam melafadzkan, ya, mengucapkan la ilallah dengan lisannya, dan itu dibenarkan oleh hatinya. Amma idha kana yakuluha bilisanihi, kalau dia mengucapkan la ilallah hanya lisannya saja, wala ya'takidu matluluha biqalbihi fahada huwal munafiq. Kalau dia mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak ada keyakinan yang menunjukkan tentang keikhlasan dia dalam hatinya, itu tidak ikhlas mengucapkan la ilallah, fahada huwal munafik, maka ini adalah orang munafik. Insyaallah sal mafia. Walihada qala Allah subhanahu, Allah Ta'ala berfirman. Ya. Di surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun keberapa? Surat 63. Surat ke 63. Surat ke 63. Nah, di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Faham ya? Oleh karena itu di situ dijelaskan ya, dijelaskan tentang apa? Tentang syarat ini. Maksudnya di sini ai kadibuna fi anna ma qaluhu bi alsinatihim la ya'taqidunahu fi qulubihim. Mereka itu dusta karena apa yang mereka katakan dengan lisan mereka, mereka tidak meyakininya di dalam hati mereka. Hanya ngomong, umdu. Ngomong tidak diyakini dalam hati, hanya sekedar dohirnya, pencitraan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Itu seperti itu. Masyaallah. Ya. Karena sekarang ini zamannya fitnah. Antum tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kecuali antum mempunyai ilmu. Bahkan orang-orang awam pun tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan sekarang pun, ya, kemunafikan yang paling besar sekarang ini terjadi adalah sistem. Ya, sistem. Di mana apa? Kaum muslimin itu melakukan kemunafikan dengan cara apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mencari rezeki, mencari kekuasaan dengan cara mendatangi dukun, mendatangi orang-orang pintar, peramal dan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Baik di pilpres kemarin, baik sekarang pilkada, bahkan sekarang pemilihan lurah, kepala desa, itu semuanya, hampir rata-rata semuanya, tidak anda katakan setiap, tapi hampir rata-rata semuanya itu melegalkan adanya peran dari dukun. Salah sama ya. Jadi bagaimana negara ini bebas dari syirik ketika kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang masih meyakini praktek-praktek yang seperti itu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada pemimpin kita, baik dari desa sampai presidennya, diberikan hidayah agar Allah Azza wa Jalla itu memberikan mereka hidayah bahwasanya jalan terbaik untuk menjadikan negeri kita ini aman, sentosa dan penduduknya bahagia itu adalah dengan cara bertauhid. Tidak melakukan sekutu, pensekutuan dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dahsyat, fitnahnya dahsyat. Ya, Allah musta'an. Sehingga apa? Fahadha kadhibun. Ya. Ini dusta. Karena apa? Mereka ketika kadhibuna fi anna ma qaluhu bi alsinatihim la ya'taqidunahu fi qulubihim. Mereka dusta karena mereka mengatakan dengan lisannya tapi tidak meyakini dalam hatinya. Faman yaquluha bi lisanihi qawlan mujarradan wa qalbuhu la ya'taqidu ma dalat alaihi fa hadha kadhibun. Justru lebih dahsyat lagi, bukan disebut munafik tapi dusta. Karena dusta itu adalah sifat dari munafik. Maka barang siapa yang mengatakan dengan lisannya, hanya lisannya saja, sedangkan hatinya itu tidak meyakininya, maka ini menunjukkan bahwa dia itu adalah pendusta. La tuqbalu minhu hadhil kalimatu, maka tidak diterima ketika dia mengucapkan la ilallah, tidak diterima. Sama halnya dari syarat la ilallah tadi, ya, bahwasanya tentang apa? Asidq. Ahlan. Contohnya kaitannya dengan ketika tadi kita menganalogikan dengan takribudihan apa? Antum sudah ikhlas menerima dia apa adanya sebagai pasangan antum, tapi antum melakukan dusta, ngapusi, tukang ngapusi. Suami saya bagaimana? Dia suka berbohong, dia suka ngapusi. Ya, dikatakan apa? Itu gajinya setiap pekan atau bulan. Dia menerimanya per pekan, tapi ngomong ke istrinya, saya dapat gajinya per bulan. Dusta itu. Ini contoh saja. Dusta. Saya melakukan ini, saya melakukan itu, ternyata dia dusta. Ke istrinya ngomong yang lain, ke orang lain ngomong yang lain pula. Ini dusta. Dan ini tidak dibenarkan. Dan orang-orang yang mengawali rumah tangganya dengan seperti itu enggak akan bertahan lama. Nasallahu san maafiyah. Kita minta keselamatan dan perlindungan dari yang demikian. Dan semoga Allah Azza Jal menganugerahi kita kejujuran. Karena jujur itu gampang untuk diucapkan, tapi sulit ketika kita dihimpit dengan sesuatu yang membuat kita memilih. Kita berdusta atau kita berbohong atau kita jujur. Ya. Salam. Jadi ketika jazakallah. Kene wae lho, ngumpet. Mesti kok ngecas. Lambareng. Ayo. Adan. Maka kalau misalnya kita itu sering berdusta, bahkan dengan pasangan kita pun berdusta, apalagi kita dengan Allah Azza wa Jal. Ini contoh saja. Sekarang antum coba main logika. Kalau antum dengan sesama saja, bukan dengan istri ya, dengan sesama, dengan ikhwan, sesama ikhwan, itu antum sering berdusta. Contohnya apa? Afan, ini ya, contohnya ada berita kehilangan, telah hilang uang sejumlah sekian dan sekian. Di situ cuma ada 3 orang. Antum di sini yang ikut kajian di sini 3 orang. Di meja ana ini ana taruh uang ya 1 juta. Di amplop sini. Kemudian qadarullah syafa'an ketinggalan. Ana ketinggalan di sini, ana taruh di sini. Yang tahu 3 orang di sini. Kemudian setelah hari berikutnya ternyata qadarullah uang ini hilang. Tanyain satu-satu. Gimana? Antum tahu enggak uang ana? Enggak, semuanya enggak ada yang ngaku. Ternyata ada satu yang mengambil. Terus dia mengatakan, "Saya kemarin lihat fulan mengambilnya." Padahal dia yang mengambil, tapi dia ya melaporkan orang lain yang mengambil. Ini dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dengan orang saja seperti itu, bagaimana dengan istrinya? Paham maksudnya? Jadi kalau dia sudah terbiasa melakukan kedustaan, dia dusta kepada dirinya. Maka biasanya orang-orang yang pendusta ini punya 2 kepribadian. Kepribadian dia untuk bisa diterima di kalangan yang dia nyaman di situ, dia akan berdusta, dia akan pura-pura. Begitu juga ketika dia di kalangan yang belum bisa menerima dia, maka dia pun mengupgrade. Ya. Ini kajian. Ya. Itu saja. Ini antum. Ini. Jadi di situ bahwasannya tadi orang yang biasa berbohong berdusta seperti itu, dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang hal tersebut, tentang apa? Hadis yang pertama di Arba'in Nawawi. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid dunya awi mura'atin yankihuha fahijratuhu ila mahajara ilaihi. Ini kaitannya dengan apa? Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasulnya. Karena apa? Dia benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, dia mengupgrade dirinya sendiri. Ya, jenggot ikut jenggot, cingkrang ikut cingkrang, tapi akhlaknya belum berubah. Masih dusta, masih suka ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Masih suka ngumpet-ngumpet melakukan dusta. Orang lain enggak tahu dia melakukan apa ketika dalam kesendirian dia. Insyaallah salam afiyah. Ya. Nasallah as-sabat di anfusina. Nah, ini yang terjadi. Sering terjadi seperti itu. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan di dalam penjelasan tentang hadis innama al-qalbu niyyat di kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ini kaitannya dengan apa? Bahwasanya innar rajula la ya'malu amal soleh tuluz zaman thumma yukhtamu amaluhu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang yang berbuat kebaikan sepanjang hidupnya, melakukan banyak ketaatan, tapi di akhir kehidupannya dia ditutup dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa seperti itu? Karena setiap ketika dia melakukan amalan, dia tidak jujur. Dia berdusta kepada dirinya sendiri. Dia mengupgrade melakukan ini dan itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Orang-orang yang tidak terbiasa jujur, maka dia senantiasa gundah gulana. Bisa ketahuan dari apa? Raut mukanya, Mas. Tidak pernah dia itu senyum, ceria, enggak ada. Ya, mukanya itu kusut, lebam, tidurnya enggak nyaman, ya. Semuanya dia pikir. Makanya orang-orang Arab mengatakan apa? As-sarahah rohah. Orang yang terbuka, jujur itu akan rohah, akan mendapatkan kelapangan. Jiwanya akan lapang. Tapi kalau antum senantiasa apa saja yang antum lakukan ditutupi, dipermak, dimodifikasi agar orang lihat, wah, top top top top. Ini semuanya dusta. Nasallahu alaihi wasallam. Dan ini sifat dari orang munafik. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita ya tidak termasuk orang-orang munafik, dan kita disabatkan, diberikan sabat, ketetapan oleh Allah azza wajalla dalam iman kita, dalam hidayah sunnah ini. Ini berat, Mas. Ya, ini berat. Makanya ini yang poin yang keempat ini adalah orang bisa jadi mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya dusta, hatinya tidak mengimaninya, tidak meyakininya. Maka ini adalah perbuatan orang-orang dusta, orang-orang munafik. Ya. Kemudian al-khamis, kita tambahin sedikit. Al-khamis min syurutiha, kelima, yang kelima dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi wal-qurhi, cinta, kecintaan itu meniadakan kebencian dan ketidaksukaan. Bi an yuhibba qa'iduha Allah wa rasul azza wa jalla wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa dinal islami wal muslimin al qa'imina bi awamirillah al waqifina 'inda hududihi wa an yubghada man khalafa. Ya. Wa an yubghida man khalafa la ilaha illallah wa ata bima yunaqidha min syirkin wa kufrin wa mimma yadullu ala istiratil mahabbati. Ya, qala Allah subhanahu wa ta'ala anil kuffaril musyrikin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah li'anna mahabbatal mu'minina lillahi azza wa jal mahabbatun khalisatun wa amma mahabbatul musyrikina lillahi fahmahabbatun suwiya fiha ghairullahi billahi wa lihada yakuluna yawmal qiyamah idha adkhilu an-nara. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Suratul Asura, Suratul Su'ara, ya, Suratul Su'ara ayat 97. Al-khamis, yang kelima di sini adalah min syurutiha, syarat la ilallah yang kelima, mahabbatul munafiqu al-munafiyatu lil bughdi wal qurhi, kecintaan itu meniadakan benci dan ketidaksukaan. Bi an yuhibbal qailuha Allah wa rasulahu, yaitu orang yang mengucapkannya itu mencintai Allah azza wajalla, mencintai rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam, ya, agama Islam, dinal islami wal muslimina, dan kaum muslimin qaimina bi awamirillah, kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah azza wajalla, al waqifina inda hududihi, yang mereka itu berhenti berpatok pada batasan-batasan Allah azza wajal. Wa an yubghida man khalafa la ilallah, dan dia itu benci, membenci orang-orang yang menentang la ilallah, memusuhi la ilallah. Wa ata bima yunaqiduha min syirkin, dan dia datang, ya, menyelisihi dari kesyirikan, wa kufr, dan kekafiran. Wa mimma yadullu ala istiratil mahabbah, dan yang menunjukkan pada syarat cintaan ini adalah firman Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jal anil kuffari wal musyrikin, tentang orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, yaitu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih dahsyat kecintaannya kepada Allah. Ini surat Al-Baqarah 165. Li'annal muhabbatal mu'minina lillahi, karena kecintaan mukmin kepada Allah azza wajal adalah mahabbatun khalisatun, adalah kecintaan yang murni. Kecintaan yang apa? Murni, khalisatun. Wa amma mahabbatul musyrikin, sedangkan kecintaan orang-orang syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah azza wajal, mahabbatun suwiya fiha ghairullahi billahi. Kecintaan yang disamakan Allah dengan selain Allah azza wajal. Walihada yakuluna yawmal qiyamah, maka Allah azza wajalla mereka berkata pada hari kiamat, idza adkhilun nar, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka berkata pada hari kiamat ketika mereka di, ya, udkhilun nar, tentang ketika dia, mereka dimasukkan ke api neraka, apa? Tallahi adkhilun nar, masuklah neraka, artinya orang-orang musyrik tadi masuk ke neraka. Tallahi, demi Allah, in kunna, seandainya apa kami lafi dhalalin mubin, tentunya kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Kenapa? Karena mereka menyamakan syirikan dengan Rabbul Alamin. Sedikit aja, buka aja sedikit. Ya, sudah cukup. Lagi. Enggak ketahuan, enggak ngelihatan monitornya. Sudah, cukup. Nah. Kelihatan enggak? Ya, miring lah. Nah, ini di surat Asy-Syu'ara ayat 97. Nah, nanti insyaallah besok kita akan lanjutkan poin yang kelima ini tentang cinta. Tapi yang jelas tadi kita sudah menyebutkan 7 syarat la ilallah itu sama dengan apa? Bisa dikiaskan takribudihnya dengan orang yang ingin menikah. Maksudnya gimana, Ustaz? Orang yang ingin menikah itu harus dengan ilmu, pengetahuan tentang siapa yang akan menjadi pasangannya. Setelah ilmu, dia yakin atau tidak mau nikah dengan fulanah misalnya, maka dia harus yakin. Kemudian setelah yakin, dia harus ada ikhlas. Ikhlas mau nikah dengan dia, mengucapkan apa, ijab kabul, ikhlas. Setelah ikhlas, dia apa lagi? Setelah ikhlas, sidq, jujur. Ya, karena apa? Setelah ikhlas, kemudian dia jujur, nanti ya, ini setelah akad nikah, kemudian dia jujur dengan pasangannya, maka dia akan apa? Ada kecintaan, mahabbah. Setelah mahabbah, dia akan menjadi apa? Sudah cinta, maka dia patuh, ingkiat. Setelah ingkiat, dia qabul, menerima apa adanya. Sehingga di situ antum akan menghafalkan 7 itu tanpa antum susah-susah. Karena itu sudah ada di benak antum. Sudah antum alami bagi yang sudah nikah dan yang akan antum alami bagi yang belum nikah. Paham sampai sini? Baru syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 itu adalah khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari dari apa saja yang diibadai selain Allah. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya dari kitab Syarah Durus Muhimmah Li'amatil Ummah. InsyaAllah besok pagi kita akan lanjutkan kajian ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.